sirna nampaklah kini pandai bahagia jaga di kedancut hatiku hatiku padamu kedebat hatiku tak sabar jaga di kedancut hatiku hatiku berdebar hatiku tak sabar lama sudah hayat cinta kami berdua di bidung cinta la la la la